Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali mengikuti latihan bahasa Arab untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah kebetulan Al-Ustaz Alfian yang biasa mengajar pada kesempatan sore hari ini berhalangan, sehingga untuk kesempatan sore hari ini digantikan sementara oleh saya. Harapannya tidak mengurangi substansi yang akan kita sampaikan. Barangkali mungkin mendekat sedikit ya, biar suaranya terdengar lebih keras. Kebetulan saya juga belum hafal nih nama teman-teman ini semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya aslinya dari Jogja. Di Jogja, besar di Jogja. Kemudian nyantri di Pondok Pesantren Sidi tahun 2009. Setelah menyelesaikan sekolah, kemudian melanjutkan sekolah di sini di Pondok Pesantren sampai akhirnya keluarga dan juga punya anak. Ini perkenalan singkat dan mudah-mudahan yang singkat ini bisa dikenang ketika ketemu di stasiun misalnya. Dari Jogja. Khawani fidin hafidhakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, alhamdulillah Allah telah menurunkan hujan pada kesempatan sore hari ini, dan barangkali sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang hujan di dalam bahasa Arab, ternyata bahasa Arab ini untuk istilah hujan ini ada macam-macamnya. Ada istilah yang disebut dengan al-matar. Ini bahasa Arabnya hujan, mim fa ra al-matar atau matarun. Ini hujan yang biasa yang turun ke kita ini. Nah, hujan itu air yang turun. Nah, itu hujan. Kemudian ada istilah lain yang dalam bahasa Arab seperti al-ghaith, ghain, ya, wabil. Coba ditirukan wabil. Wabilun. Wawu, alif, ba, lam. Dalam bahasa Arab, wabil ini artinya hujan yang curahnya sangat deras sekali. Jadi yang pertama tadi mator, ini hujan secara umum, baik itu yang memberikan manfaat, yang banyak atau yang sedikit, yang memberikan banjir, itu secara umum disebut dengan mator. Kemudian yang kedua disebut dengan apa? Ghaith. Ini hujan yang pasti mendatangkan manfaat. Yang pasti mendatangkan manfaat, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang beri minum untuk hewan ternak, kemudian yang menjadikan sumber mata air kembali banyak dan tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan banjir misalnya, bahaya, namanya ghaith. Sedangkan yang curah hujan itu sangat banyak sekali, itu disebut dengan apa? Wabil. Nah, Ini beberapa kosakata untuk hujan yang ternyata subhanallah bahasa Arab itu macam-macam gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira hujan ini berapa istilahnya? Hujan, ojen, apalagi? Kan apa? Udan, kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Artinya bahasa selain bahasa Arab itu kelengkapannya masih kurang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an karena sangat lengkap, indah juga, dan juga begitu mewakili kalamullah azza wa jal, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan alhamdulillah hujan tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap belajar ya. Nah, semangat kita untuk belajar tidak berkurang walaupun dengan hujan. Alhamdulillah hujan di Indonesia masih hujan air. Kalau kita ke Palestina, ke jalur Gaza, hujannya hujan peluru, bukan hujan roket, bukan hujan yang lainnya. Kita harus bersyukur. Dan subhanallah ketika di Palestina hujannya hujan peluru, orang gak turun semangatnya untuk berangkat ke masjid. Justru mereka semakin semangat ke masjid, nyari hujan. Malah. Kalau kita malah menghindari hujan, ada hujan dikit, mundur kan gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan usaha kita pada kesempatan sore hari ini, masuknya kita pada kelas ini, bukan semata-mata hanya belajar bahasa Arab saja. Karena kita belajar bahasa Arab ini juga termasuk belajar ilmu agama, yang dengan itu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya duduknya kita di sini enggak sia-sia. Allah memberikan balasan, Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Yang dengan hal tersebut Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Peserta yang kami hormati, insyaallah sebelum kita masuk pada pelajaran yang keempat, Ad-Darsur Rabi', alangkah baiknya kita mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Ada nama-namanya enggak ya biar hafal ini. Apa ini? Daftar namanya. Oh enggak. Enggak apa, asal tunjuk ya. Pertama Bapak, Mas atau Bapak? Mas ya. Mas siapa, Pak? Mas siapa, Pak? Mas Santowi. Itu ada genteng yang warnanya coklat itu, mahadza. Genteng yang coklat itu loh. Yang di sana itu seberang anu, mahadza. Hadza baitun. Mas siapa berikutnya? Farhan. Betul enggak? Apa? Farhad. Mahadza. Sahih? Hadza baitun. Mas yang bahasanya yang Heru, Mas Heru. Mahadza, Mas Heru. Hadza baitun. Contoh lain. Pertanyaan berikutnya, Bapak. Siapa? Pak Eko. Ma hadza ya Pak Eko? Itu lho Pak yang ada atapnya, Pak. Enggak kelihatan. Ma hadza yang ada atapnya coklat itu. Ya. Hadza baitun. Baitun artinya rumah ya. Hadza baitun. Ya enggak, ya sak bangunannya. Hadza baitun, kira-kira betul atau salah ini? Betul ya? Jadi kalau dalam pelajaran kemarin hadza itu kan artinya ini. Digunakan untuk benda-benda yang dekat. Jadi kalau ma hadza as-su'al khata, soalnya salah. Yang salah soal pengajarnya, bukan antum-antumnya. Antum betul, yang salah saya. Jadi ma hadza jawabannya adalah as-su'al khata, soalnya salah. Nah, ustaznya juga salah kan gitu. Nah, bisa diikuti ya. Nah, contoh berikutnya, soal hendak ya Mas siapa, Mas? Apa? Fawaz. Ma hadza ya Fawaz? Ini. Ma hadza? Belum ya? Gambarnya sudah ini. Ini. Nah, tangan ini tuh. Ma hadza? Belum ya? Aduh. Oke, contohnya. Nah. Oh, ini belum. Ya Allah. Tak pikir sudah masuk ke Ad-Darsur Rabi'. Nah. Halaman 18. Oh. Oh ya gitu. Tapi sebelumnya kita baca, ana baca, antum tirukan ya. Jadi kebanyakan kita, padahal bahasa Arab itu mudah. Kenapa mudah? Ya karena mudah, enggak sulit. Sehingga Allah pilih 6 bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Di antara sebab yang memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, 6 adalah karena dia dalam bentuk bahasa Arab. Coba antum cari informasi, ada yang enggak yang hafal Injil? Ada enggak yang hafal kitab Weda? Ada enggak yang hafal kitab Taurat? Ada enggak yang hafal kitab yang lainnya? Ada enggak kira-kira? Kan enggak ada. Enggak ada. Sejenis apapun dia, 6 belum ada 6 yang hafal 6 kitab Injil atau kitab-kitab yang lainnya selain Al-Qur'an. Nah. Kalau ada mohon SMS ke ana ya. Nah, nanti kasih tahu ada yang hafal, tapi belum ada. Nah, dalam sejarah pun belum ada yang menunjukkan hafal Injil. Nah. Apa? Zakir naik. Enggak hafal dia. Enggak hafal, iya. Enggak hafal. Injil enggak hafal. Yang dia hafal adalah ayat-ayat yang terkait dengan apa namanya? Islam dan juga kristenisasi. Iya. Itu saja. Zakir naik. Nah, kenapa kok hanya Al-Qur'an saja yang mudah dihafalkan? Nah, tadi itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami mudahkan Al-Qur'an itu diingat. Di antara sebabnya karena bahasa Arab, berbahasa Arab mudah untuk diingat. Nah. Nah. Baik, kita baca jargonnya kita, makanya jangan sampai lupa. Al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab itu sahlatun, bahasa yang mudah. Biar antum nanti kalau pulang oleh-olehnya sudah tahu satu. Baik. Ana aqra' tsumma antum taqra'una ba'di. Saya baca, antum tirukan setelah ana ya. Ana aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Kunci bahasa Arab itu suaranya keras. Nah, antum sudah disediakan aqua. Kalau kurang nanti minta ke panitia. Nah, ya. Al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatu. Al-lughatu. Al-lughatu. Al-arabiyyatu. Al-lughatul arabiyyatu. Sahlatun. Al-lughah artinya bahasa, lughah. Al-arabiyyatu Arab. Sahlah mudah. Sahlatun. Nah. Baik, kita baca al-lughatul arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah, harus bisa ini. Coba diulangi. Yang sana belum hafal ini namanya. Paling belakang yang wawasannya paling luas. Nah, kelihatannya semuanya luas wawasannya. Siapa Mas? Firlas. Firlan. Coba diulangi al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Sahlatun. Baik, diulangi sekali lagi. Sahlatun. Tambahi ta marbutah. Sahlatun. Baik, diulangi al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Artinya apa? Bahasa Arab itu mudah. Nah. Berikutnya sampingnya Mas. Siapa namanya? Ahmad. Mas Ahmad, diulangi al-lughatul arabiyyatu. Baik, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Nah, sampingnya Bapak siapa? Dedi, Bapak ya. Betul. Belum ya? Mas Dedi. Nah, coba diulangi al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatu. Coba diulangi al-lughatu. Al-arabiyyatu. Sahlatun. Sahlatun. Sahlatun. Nah. Saya punya tetangga ini enggak lulus SD. Enggak lulus SD. Mungkin sudah sering dengar kalau yang berdua ini. Enggak lulus SD tapi pintar ngomong bahasa Arab. Bayangkan, antum ini kan banyakkan kuliah ya. Nah, Pak Arif kuliah kan ya. Nah, Pak Arsad juga kuliah. Nah, ini teman saya, tetangga saya, ini enggak lulus SD tapi bahasa Arabnya lancar. Masyaallah. Iya, enggak lulus SD. Nah. Tapi apa? Karena terbiasa TKW 20 tahun di Arab Saudi. Nah, jadi apa namanya? Lancar bahasa Arabnya. Kenapa? Karena jadi TKW. Artinya apa? Terbiasa ngomong. Nah, jadi antum yang pengen belajar bahasa Arab dengan lancar, jangan takut, jangan malu. Ucapkan walaupun salah, enggak usah malu. Nah, terus diulang-ulang, diucapkan dengan keras. Nah. Sampainya Mas Dedi siapa? Andi, Mas Andi coba diulangi. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Taib, artinya apa? Bahasa Arab itu mudah. Mudah itu sahlatun. Oh, sahlah ini, mudah. Nah gitu. Taib, sampainya Mas Ahmad. Namanya siapa? Yang baju hijau? Wahyu. Coba diulangi Mas Wahyu. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Taib, artinya apa? Bahasa Arab itu mudah. Nah, sampingnya Pak siapa? Pak Setio. Pak Setio. Nah, diulangi Pak Setio. Baik, sekarang bersama-sama. Al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatul arabiyyatu. Sahlatun. Sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Pokoknya jangan apa ya, malu untuk keluar suaranya. Nah, suaranya harus keras. Ini kunci bahasa Arab itu seperti itu. Taib diulangi. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Taib. Sekarang dalam tidak baca ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Taib, merem. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Taib. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Satu, dua, tiga. Wahid itu satu. Itsnan itu dua, tsalatsah berapa? Tiga. Wahid itsnan tsalatsah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Wahid itsnan tsalatsah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Wahid itsnan tsalatsah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Mudah atau sulit bahasa Arab itu? Mudah kan? Sahlahan, masyaallah. Ini harus apa mindset-nya dirubah. Yang awalnya bahasa Arab itu sulit, nah ternyata mudah. Nah, apalagi kalau suka sama pengajarnya. Nah, itu lebih lagi, lebih mudah insyaallah. Coba diingat-ingat nanti, seperti ini akan membantu kita mencintai bahasa Arab sehingga bahasa Arab itu mudah. Terakhir sampai pelajaran keberapa ya? Mas Eko, Pak Eko? Halaman 18 ya. Aduh. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 18. 18. Halaman 18 dibuka. Kita mengulang pelajaran yang sebelumnya. Baik, tabel pada halaman 18 bagian bawah. Aqra'u, aku baca. Summa antum taqra'una ba'di. Kemudian antum semuanya menirukan setelah ana. Taib. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Taib. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Taib. Hulwun. Hulwun. Hulwun. Hulwun. Hulwun. Hulwun. Ketemu enggak? Ketemu ya. Nah. Hulwun. Hulwun. Taib. Jangan kalah suaranya dengan ana. Nah, satu orang harus enam, yang banyak ini harus lebih keras. Maribun. Maribun. Ad-dukanu. Ad-dukanu. Ghaniyun. Ghaniyun. Tawilun. Tawilun. Faqirun. Faqirun. Qasirun. Qasirun. At-tuffahu. At-tuffahu. Baik, ma mana hulwun, Mas Dedi? Hulwun artinya apa? Sudah belum kemarin? Sudah ya? Jadi kalau mau ada dapat kosakata baru, ini ditulis bawahnya artinya manis. Nah. Al ustadu hulwun, ustadnya hulwun. Nah, manis. Oh, ini belum nih berarti, Mas Dedi belum ya? Mas Ahmad sudah? Belum juga? Oh, ini ngulang banyak ini berarti. Yang kemarin belum ikut kelas akselerasi di yang kemarin sudah ikut semuanya ya? Mas Ahmad sudah ya? Kalau belum kita mengulang dari halaman 16. Gitu ya. Sudah atau belum? Yang halaman 16? Sudah? Sudah juga? Monggo yang anu ya, aspirasinya disuarakan ya. Yang belum, yang sudah. Dalam bahasa Arab, kita ngulang halaman 16 bagian bawah, ngulang sebentar saja. Nah, di dalam bahasa Arab itu enggak ada penghapus ini. Enggak pakai penghapus. Jangan, Pak. Dalam bahasa Arab kata itu seringnya ditanwin. Nah, tanwinnya hilang ketika kemasukan alif lam. Nah, jadi alif lam sama tanwin ini enggak bisa ketemu. Ibarat bawang putih sama bawang merah. Nah, enggak akur, enggak mungkin ketemu. Ibarat air dan minyak, enggak mungkin ketemu, enggak mungkin nyambung. Jadi ketika ada tanwin najmun, maka alif lamnya enggak masuk. Kalau ada alif lamnya, maka tanwinnya dihilangkan, an najmu. Dan kita baca halaman 16 bagian bawah. Ana baca, antum tirukan ya. Najmun. An najmu. Rajulun. Ar rajulu. Dikun. Ad diku. Talibun. At talibu. Perhatikan di sini semua yang enggak ada alif lamnya itu ditanwin. Najmun. Tapi kita baca najmun. Najmun artinya bintang. Ditulis anu artinya? Nah, bintang. Baik. Kemudian kalau kemasukan alif lam, maka tanwinnya dihilangkan. Baik. An-najmu. Baik. Contoh berikutnya rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-diku. Talibun. At-talibu. Baik, sekarang latihan. Nah, rajulun artinya apa? Laki-laki dewasa. Dikun ayam jantan ya. Talibun. Nah, siswa. At-talibu sama saja artinya. Nah. Sekarang ana membaca isim-isim yang dikasih atau kata-kata yang ada tanwinnya. Nah, antum semuanya mengulangi dengan dimasukkan alif lam. Contohnya sekarang saya membaca najmun, yang peserta semuanya nirukan an-najmu. Nah, bisa difahami? Baik. Baik. Kalimat yang pertama dikun. Dikun. Talibun. At-talibun. Rajulun. Ar-rajulun. Najmun. An-najmu. Nadhifun. An-najmu. Qamarun. Al-qamar. Jadidun. Al-jadidun. Qadimun. Al-qadimun. Kabirun. Maftuhun. Nah, jadi ini latihan. Jadi jangan sampai kepurucut ada alif lamnya plus tanwin. Alkitabun. Nah, ini salah besar. Alkitabun. Harus antara alif lam dan juga tanwin ini tidak akan ketemu selama-lamanya. Nah. Sekarang ana balik, ana membaca isim atau kata yang ada alif lamnya, semua mengulangi dengan dihilangkan alif lamnya, berarti di tanwin. Al-qamaru. An-nadhifu. Panjang pendeknya jangan sampai salah ya. Al-kabiru. Bukan kabirun. Nah, panjang pendeknya jangan salah. Nah, semangat jangan kesemangatan. Nah, akhirnya kebablasan. Nah, kalau panjang pendeknya salah, bahaya. Nah, panjang pendeknya salah, kemudian huruf-hurufnya juga salah, akan berbahaya, maknanya akan berlainan. Nah, dulu saya pernah ketika kuliah, ketika di sebuah masjid ya, masjid Nurul Barokah namanya. Ketika itu kita lagi ada pengajian, tiba-tiba datang orang Afghanistan. Afghanistan bawa semacam proposal gitu, datang orang Arab ya, Afghanistan termasuk Arab. Aina takmir, aina takmir, mana takmirnya? Pengen ketemu takmir, pakai bahasa Arab. Kebetulan takmir kita waktu itu yang di sini mahasiswa-mahasiswa yang lainnya belum pernah belajar bahasa Arab. Takmirnya ada di dalam. sama tamirnya, tamirnya karena gak bisa melayani. Nahnu min Afghanistan, nahnu nurid al-musa'adah minkum. Abna'ul muslimina fi Afghanistan muhtajuna ila musa'adatil amwali minkum. Kami ini dari Afghanistan. Kami ini butuh bantuan dari kalian semuanya. Putra-putra Afghanistan ini korban perang waktu itu. Butuh bantuan harta dari antum-antum semuanya. Kadang-kadang. Dan gak paham sih takmirnya. Sampaian paham? Oh, coba dibantu. Tak tanya, aina jawab safar, mana paspornya? Gak punya dia ternyata. Wa bitoko syaksiyah ain, mana KTP-nya? Gak ada juga. Adanya cuma apa selembar gitu. Ngapain tanya-tanya kata dia. Nahnu abnaul muslimin fi Yaman, fi Afghanistan. Kita ini putra-putra kaum muslimin. Hadhihi as-surah, dibawakan gambar-gambarnya, foto-fotonya. Anak-anak yang Afghanistan itu, korban perang gitu. Berdarah-darah, ada yang luka tangannya, ada yang meninggal. Butuh bantuan dari antum semuanya. Enggak usah ditanya, kamu muslim, mana paspornya? Bantu ya bantu, enggak usah tanya-tanya itu. Nahnu muslimun wa antum muslimun, kata dia. Kamu muslim, saya muslim. Lakin afan, mohon maaf. Nah, seringnya ini kita tertipu ada seperti ini kan, modus-modus minta bantuan dengan apa namanya proposal-proposal yang ternyata proposalnya itu enggak benar gitu. Sampai akhirnya panjang dialognya, enggak dapat-dapat uangnya. Akhirnya mana takmirnya? Ini takmir. Dia lari pergi ke apa namanya? Bagian takmir itu gedok-gedok, brok. Ainal fulus. Artinya tahu ya? Ainal fulus. Apa artinya? Mana uangnya? Mana duitnya? Katanya si takmir, anak sudah enggak bisa nyegah ini sudah. Hawa sudah marah ini. Ainal fulus. Kata si takmir, ta'adzab ya akhi. Ta'adzab ya akhi. Arabnya tadi ketika dengar tadi itu yang sudah marah tambah marah lagi. Kok tahu marah? Kata dia, al-adzabu minallah. Ta'adzab artinya ain dzal ba, itu apa artinya? Azab. Nanti tak siksa. Pahamnya si Afghanistan, nanti tak siksa. Al-adzab minallah kata dia. Tamirnya itu pengennya sebenarnya mau bilang ta'adzab pakai hamzah plus dal. Ta'adab ya akhi, ta'adab. Bedakan antara hamzah sama ain, dzal sama dal. Kalau ta'adab artinya sopan, pakai adab. Nah, gitu loh. Kalau yang ta'adab artinya siksa, azab. Lah si takmirnya pengennya ta'adab ya akhi. Tapi keperucut pakai hamzah apa? Pakai ain sama dzal. Ta'adab ya akhi. Al-'adzabu minallah tadi. Nah, ini salah. Hanya sekedar perbedaan ain sama hamzah, dal sama dzal. Panjang pendek juga demikian nanti. Fatal akibatnya, kan gitu. Fatal akibatnya. Nah, kalau terkait dengan agama, lebih parah lagi. Banyak juga. Sehingga harus hati-hati nih. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan sampai salah nanti. Ta'adab sama ta'adab. Antara bilang khotib sama khotib. Saya mau nyari, apa namanya? Khotib Jumat. Khotib sama khotib. Itu hampir sama katanya, tapi panjang bedanya beda. Khotib artinya orang yang apa namanya? Khotib itu artinya orang yang khutbah Jumat, tapi khotib orang yang melamar. Saya nyari nam khotib Jumat. Yang panjang itu kho-nya. Khotib sama khotib. Yang pertama artinya apa? Khotib Jumat. Yang pertama ini artinya pelamar. Khitbah. Nah, kalau baca. Kalau yang kedua artinya khotib. Kan beda jauh kan? Antara panjangnya kho sama to yang panjang. Nah, ini perlu hati-hati pentingnya bahasa Arab. Jadi yang takmir masjid, ternyata An-Nur ini. Jangan bilang khotib, nyari khotib Jumat. Nah, salah ngelamar Jumat, Pak. Mbak Jumat dilamar. Nah, seperti itu ya. Panjang pendeknya sama. Lah ketika sudah sampai itu sudah marah al-adzabu minallah. Berikutnya ini kalau enggak mau ngasih uang ya sudah dari tadi bilang enggak ngasih uang. Pakai bahasa Indonesia. Nah, si Afghanistan tadi yang awalnya pakai bahasa Arab, nominan Afghanistan tapi akhirnya pakai apa? Bahasa Indonesia kalau enggak mau ngasih uang ya sudah enggak usah dari tadi bilang enggak usah ngasih uang. Nah, ternyata memang penipu. Ya, sok pakai bahasa Arab, ternyata di akhir-akhir karena enggak dapat uang, pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Nah. Baik. Ana baca sekali lagi yang ada alif lamnya, antum menirukan tanpa alif lam. An-najmu. An-najmu. Ad-diku. Ad-diku. Ar-rajulu. At-talibu. Al-jalisu. Al-qadimu. Al-kabiru. Al-qadibu. Al-maksuru. Baik, harus diulang-ulang. Bahasa Arab itu intinya diulang. Nah, berbahasa itu artinya diulang. Kenapa kita lancar berbahasa Indonesia? Karena tiap hari mengulang. Nah, kenapa kita belum bisa bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arabnya cuma seminggu sekali. Nah, di rumah enggak diulang, ditutup bukunya sudah selesai. Nah, ya saran dari kami, ketika pulang juga dibaca-baca yang kerja. Nah, sambil menandatangani kwitansi ya juga baca bukunya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga terulang dan terulang terus, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Baik, kita masuk ke latihan. Yang pertama, An-Najmu Ba'idun, pada halaman 17 bagian atas. Nah, dibaca dari Pak Arif, kemudian diterjemahkan. Nah. An-Najmu Ba'idun. Terjem Pak Arif. Tarjim ya, tarjim itu artinya terjemahkan. Tarjim Pak Arif, artinya taib, bintang itu jauh. An-najmu artinya bintang, ba'idun jauh. Taib. Ana baca ditirukan. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Taib. Bintang itu jauh. An-najmu bintang, ba'idun jauh. Al-Thani Pak Arsyad. Ar-rajulu waqifun. Baik, terjem Pak Arsyad. Laki-laki dewasa itu berdiri. Baik, laki-laki itu berdiri. Ar-rajulu waqifun. Baik, naqra. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Baik, ats-tsalits Mas Lukman, ya. Oh, Pak Andika. Oh iya. Lompat. Nah. Baik, Pak Andika. As-sukaru hulwun. Diulangi panjang pendeknya, bukan as-sukaru hulwun. As-sukaru. As-sukaru hulwun. Nah, kanya enggak panjang. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Nah. Ancang-ancangnya dari ditandisin dulu. As-sukaru hulwun. Nah, gitu. Baik, tarjim, Pak Andika. Gula itu manis. Gula itu manis. Nah, as-sukaru hulwun. As-sukar artinya gula. Bahasa Inggrisnya apa? Sugar kan gitu ya. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Nah iya, bahasa Inggris itu impornya dari Arab. Nah, itu dari bahasa Arab apa? Nah, sugarun. Nah. Jadi jangan minder ya kalau bahasa Arab itu. Belajar bahasa Arab berarti sudah mewakili bahasa Inggris. Nah, sugar. Taib Ar-Rabi yang keempat. Taib at-talibu maridun. Diterjemahkan terjem. Mahasiswa itu sakit. At-talibu maridun. At-talib kalau dia di kampus namanya mahasiswa. Kalau di SD siswa. Kalau di pondok pesantren santri. Nah, talib. Nah. Taib kita baca at-talibu maridun. At-talibu maridun. Taib at-talibu maridun. At-talibu maridun. Harapannya setiap kita mendapatkan kosakata baru ini, kita praktekkan di rumah. Aduh, ana maridun. Saya sakit. Nah. Apa? Maridul qalb, sakit hati misalnya. Dan seterusnya, dilatih. Maridul qalb. Nah. Berikutnya al-khamis, yang kelima sekarang. Urut Mas siapa lagi ya lupa nang. Yang baju coklat? Baju apa? Merah. Agak lewat nih. Nah, Mas. Iya, lupa. Salah. Mas Eko ya? Pak Eko? Mas Eko kan ya? Oh, ya. Ganti lagi. Mas Heru, yuk. Adiku. Nah, itu di tasjidnya di bawah, di atas itu. Adiku. Iya. Adiku Jamilun. Adiku Jamilun. Tapi diulangi. Adiku Jamilun. Adiku. Taib, terjemahkan, terjem. Adiku ayam jantan. Nah. Ayam jantan itu jamil. Apa artinya jamil? Ganteng ya, bagus. Nah, tergantung anunya, konteksnya. Kalau ya, jantan ganteng ya. Asal jangan maco ya. Adiku jamilun, enggak boleh. Nah. Tapi kita baca adiku jamilun. Adiku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Adiku ayam jantan jamilun bagus. Nah, kita baca lagi adiku jamilun. Adiku jamilun. Taib, as-sadis yang keenam. Mas Arsyad ya. Farhad. Hatnya sudah dapat. Ad-daftaru jadidun. Terjem ya, Farhad. Buku tulis itu jadidun, jadid. Baru. Ad-daftaru jadidun. Nakra. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Taib, as-sabi. Berikutnya. Taib, at-tajiru ghaniyun. Tarjim. Pedagang itu kaya. At-tajir. Pedagang. Biasanya kalau istilah kita, wah orangnya tajir, itu artinya kaya, pedagang soalnya. Nah, kecuali kalau buntung ya, jadi enggak kaya. At-tajiru ghaniyun. Nakra, at-tajiru ghaniyun. Diulangi. Diulangi, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Baik, berikutnya. Al-Thamin, yang ke-8. Dia mas, namanya? Yusuf, Mas Yusuf. Taib, ad-dukanu maftuhun. Terjemahnya Mas Yusuf. Maftuhun. Terbuka. Nah, ad-dukanu maftuhun. Ad-dukan, toko, maftuhun, terbuka. Pokoknya setiap kali dapat kosakata baru, nah, dikasih garis bawah, dikasih arti. Toko. Maftuhun. Nah, dikasih garis bawah, ditulis artinya. Terbuka atau buka. Nah, seperti terus. Metode ini terus di apa namanya ditulis. Nah, terus kalau dapat kosakata baru tulis artinya di bawahnya. Nah, jadi nanti kalau kita belajar perhatikan dulu di setiap kali kita mendapatkan kosakata baru dikasih artinya, kasih garis bawah ya, tulis artinya. Al ustadu, ustad ya. Jamilun, artinya apa Mas Farhad? Ganteng. Ganteng. Coba diulangi, al-ustadu jamilun. Al-ustadu jamilun. Nah, artinya apa? Bagus. Bagus, apa dari surya? Nah, jadi setiap kali dapat kosakata baru dikasih garis bawah. Semuanya digitukan. Halaman pertama terus. Nanti insya Allah pada halaman berikutnya kan kata ini terulang. Nah, jadi mulai berkurang. Nah, oh, tinggal 1-2 yang dikasih 6. Garis bawah, oret-oretan. Nah, di halaman ketiga juga demikian, semakin berkurang. Halaman keempat, kosong. Sudah bersih semuanya. Nah, kenapa enggak masuk soalnya? Halaman kelima, kok ada oret-oretnya lagi? Nah, ini enggak masuk. Nah, bagus kan gitu. Ini harus diterapkan seperti itu. Nah, yang ke-9. Berikutnya, namanya dulu biar kenal. Sunu. Sunu Pradipta. Ya. Taib, al-waladu fakirun. Terjim. Diterjemahkan. Terjim. Al-walad. Walad artinya anak. Anak kecil. Fakirun. Fakir. Miskin. Anak kecil itu miskin. Al-waladu fakirun. Nakra. Al-waladu fakirun. Al-waladu fakirun. Ketika membaca dengan suara keras, itu akan membekasnya lebih lama daripada di batin. Itu enggak terdengar. Dan juga mungkin kesannya juga kurang. Tapi kalau kita baca al-waladu faqirun, mungkin 5 menit akan terkesan, masih teringat. Oh, al-waladu faqirun. Yang sampingnya juga terdengar. Oh, tadi teman saya tetangganya baca al-waladu faqirun. Jadi gitu. Metode dalam belajar bahasa Arab itu suaranya keras, tidak boleh malu, tidak boleh apa namanya? Dibatin, harus dengan suara keras. Nah, karena kalau malu itu enggak akan dapat ilmu nanti. Nah, la yanalu al-ilma al-mustahyi. Dalam pepatah, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu. Nah, malu untuk bertanya, malu untuk membaca, malu untuk menulis, malu segala-galanya. Nah, Baik, yang ke-10. Berikutnya. Pak Iko. Alif lamnya ada alif lamnya. Ada alif lamnya berarti tanwinnya enggak boleh. At-tufahu. Baik, at-tufahu ladzidun. Terjemah Pak Iko. Diterjemahkan. Taib, apel itu enak, lezat. Nah, ladzid, lezat. Jadi lezat itu dari bahasa Arab. Lezat dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata ladzid. Nah, ternyata kosakata keseharian kita dalam bahasa Indonesia itu sebagian besarnya dari Arab. Kursiyun, apalagi masjidun. Nah, banyak. Taib, nakra at-tufahu ladzidun. At-tufahu. Kita ulangi, at-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Baik, kita baca bersama-sama dari nomor 1 sampai 10. Ana baca dulu, kemudian antum ulangi. Ana aqra'u, summa antum taqra'una ba'di. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-tajiru ghaniyun. Ad-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Sekarang dibaca bersama-sama dari nomor 1 secara pelan-pelan. Apa namanya? Kemudian bersama-sama. Taib nomor 1, wahid itsnan tsalatsa. Semuanya ya, indal jami'. Atsaniyah, wahid itsnan tsalatsa. Taib nomor 2. Atsani nomor 2. Wahid itsnan tsalatsa. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ats-tsalits, yang ketiga, wahid itsnan tsalatsa. As-sukkaru hulwun. Banyak bedanya. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Ar-rabi. Wahid ithnan salasa. At-talibu maridun. Al-khamis. Wahid ithnan salasa. Ad-diku jamilun. As-sadis. Wahid ithnan salasa. Ad-daftaru jadidun. As-sabi. Wahid ithnan salasa. Ad-tajiru maridun. As-thamin. Wahid ithnan salasa. Ad-dukkanu maridun. Taib, at-tasi, wahid, ithnan, thalatha. Al-waladu faqirun. Taib, al-ashir, wahid, ithnan, thalatha. At-tufahu ladhidun. Taib, sekarang kitabnya ditutup. Nah, jadi berbahasa itu menggunakan 3 komponen. Telinga, tangan, kemudian mulut, lisan. Nah, jadi latihan dengarkan. Biar terbiasa mendengarkan kosakata dalam bahasa Arab. Nah, ana aqra'u, thumma antum taqra'una ba'di. Ana membaca, antum tirukan tanpa membaca. Bisa difahami ya instruksinya. Taib, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Wal-maridu qasirun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. An-najmu ba'idun war-rajulu waqifun. Sip. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. As-sukkaru hulwun wat-talibu maridun. As-sukkaru hulwun wat-talibu maridun. Nah, jadi latihan mengingat. Nah, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia kan panjang itu pasti bisa ingat. Nah, sekarang baru 2 kalimat dalam bahasa Arab. Insyaallah kalau sudah bisa ingat tambah lagi 3 nanti. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-diku jamilun wad-daftaru jadidun. Ad-diku jamilun wad-daftaru jadidun. Naam. At-tajiru ghaniyun wad-dukkanu maftuhun. At-tajiru ghaniyun wad-dukkanu maftuhun. 90%. Nah. Diulangi. Al-waladu faqirun wat-tufahu ladidun. Al-waladu faqirun wat-tufahu ladidun. Nah, masyaallah. Dulu anak ketika belajar, ketika SMP masih belajar, ini belum bisa ngulang apa namanya mengulangi dengan dua kalimat secara langsung. Dan teman-teman yang baru belajar pertama kali sama anak sudah bisa, masya Allah. Berarti yang pintar teman-temannya. Taib, ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi harapannya ketika di luar majelis ini ya, di luar kelas ini, masing-masing membuka kembali, gitu ya, Mas Ahmad, Pak Anu, dan seterusnya dibuka. Yang masih sekolah, ya. Ya mohon maaf, biasanya kalau gurunya terangkan kadang-kadang main HP, mending baca ini kan itu ya, tapi gak ngajari loh ya. Nah, jadi kalau gurunya terangkan biasanya kan main HP, SMS-an dengan siapa gitu, lah sekali-kali HP-nya diganti dengan ini Annajmu Baitu, oh gurunya oh masya Allah bagus, ngajinya di mana? Oh di Nur Rahman, nah akhirnya ikut antum dapat pahala juga karena ngajak orang lain ngaji, nah gitu, luar biasa. Daripada SMS-an kena ketahuan gurunya dimarahi kan gitu. Kalau ketahuan baca kayak gini, nah, insyaallah, nah gurunya, nah masyaallah, nah jadi anak soleh, nah kan gitu. Nah. Baik, kita masuk ke baik, sekarang dilatih. Nah. Sampingnya Pak Eko siapa? Namanya siapa? Pak Sagir. Satrio. Nah. Satrio. Ini harus kuat Satrio. Baik, an-najmu ba'idun tarjim. Diulangi. Tarjim? Jauh, bintang itu jauh. An-najmu ba'idun. Nah, ar-rajulu waqifun. Tarjim? Ar-rajul, rajul. Waqif. Berdiri. Nah, ar-rajulu waqif. As-sukaru hulwun. Kalau enggak senjawab, biasanya tak cabut nanti loh. As-sukaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun, Pak. At-talibu maridun. Tarjim? Taib, siswa itu sakit. Taib, ad-diku jamilun, Pak Mas. Ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Daftar. Kira-kira apa? Daftar. Buku tulis. Jadidun. Lawannya qadim. Baru. Naam, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Mas Ahmad. At-tajiru. Pedagang itu ghaniyun. Kaya. Ghani artinya kaya. Ad-dukanu maftuhun. Berikutnya. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Mas. Anak kecil itu miskin. Taib. At-tufahu ladhidun. Apel itu lezat, enak. Nah, siapa namanya Pak? Pak Dwi. Nah. Taib, sekali lagi mohon untuk diulang terus. Nah, at-tikrar. Kalau dalam bahasa pepatah Arab katanya ma yatakarrar yataqarrar. Ma yatakarrar yataqarrar. Apa yang terulang itu akan tertancap kuat. Ma yatakarrar yataqarrar. Apa yang terulang? Yang terulang akan tertancap kuat. Jadi kalau bahasa juga demikian, antum belajar bahasa Arab tiap hari diulang di rumah minimal 5 menit, 1/4 jam maksimal. Udah. Enggak usah ditawar. 5 menit sampai 1/4 jam diulangi terus. Insyaallah nanti akan lama-lama kan bisa. Nah. Ma yatakarrar yataqarrar. Apa yang terulang akan tertancap kuat. Setiap yang diulang itu akan menyebabkan kita suka, kan gitu Pak ya? Dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan secara mudahnya ma yatakarrar yatakarrar tresno jalaranin kulino. Nah. Apa yang terulang tertancap kuat. Nah. Bisa karena biasa. Ma yatakarrar yatakarrar. Bisa karena biasa. Nah. Sebenarnya butuh jam terbang. Antum yang masih lisannya kurang, ini butuh jam terbang lagi. Terus diulang. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke tamarinu. Halaman 17 bagian bawah, tamarinu. Tamarin artinya latihan-latihan. Tamarin, latihan-latihan. Al-awwalu, yang pertama, ikra, dikasih harokat ya. Jadi perangkat yang kita bawa adalah minimal pulpen dan juga modul yang kita miliki itu. Ikra, dikasih harokat. Oh, hamzanya dikasroh, kofnya disukun, roknya di fathah. Ikra, alifnya disukun, hamzanya disukun. Ikra, waktub. Ikra artinya bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a bersama. Dobti, dobti itu harokat. Awakhir artinya akhir. Al-kalimat artinya kata. Baca dan tulislah. Naam, bersama harokat akhir kata. Iqra waktub ma'a dobti awakhiri al-kalimati. Coba dibaca ulang Mas Farhad perintahnya. Iqra waktub. Dobti awakhiri, awakhiri al-kalimat. Naam. Iqra waktub ma'a dobti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah bersama harokat akhir kata. Sudah kita jelaskan pada 6 pertemuan yang tadi bahwasanya ketika ada kata kemasukan alif lam maka tanwinnya dihapus. 6. Dan juga melatih cara membaca 6 pada lisan kita. Baik, kita baca. Ana aqra tsumma antum taqra'una ba'di. Al-babu. Al-babu. At-tajiru. At-tajiru. An-najmu. An-najmu. Al-qamaru. Al-qamaru. Ad-diku. Ad-diku. Al-ma'u. Al-ma'u. As-sariru. As-sariru. Al-baytu. Al-baytu. Al-masjidu. Al-masjidu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-waraqu. Baik, dibaca bersama-sama. Wahid is dari awal sampai akhir. Wahid isnan salasa. Al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baytu. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sukkaru. Al-waraku. Baik, diulangi sekali lagi. Wahid isnan salasa. Al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Taib, al-babu. Taib, Mas Yusuf, ma mana al-bab? Pintu. Taib, ba'dahu, at-tajir. Pedagang. Taib, ba'dahu, an-najmu. Taib, bintang. Al-qamaru. Pak. Bulan. Taib ad-diku. Baik. Ayam jago. Al-ma'u. Mas Satria. Mas Satria. Ya. Al-ma'u. Air. Nah. Ba'dahu as-sariru. Mas Eko. Kok lupa Mas Heru. Nah. Mas Eko. As-sariru. Kalau yang dari Jawa tahu. As-sariru. Untuk sari. Nah, apa? Nah, tidur ya. Apa? As-sarir, tempat tidur. Nah, jadi as-sarir, nah dari kata atau sare itu dari kata as-sarir. Nah, sare. Kurang lebihnya untuk ingat-ingat. Oh, sare, sarir. Al-baitu. Nah. Berikutnya, Mas. Rumah. Taib. Al-masjidu. Taib, masjid. Ar-rajulu. Iya, laki-laki dewasa. As-sukkaru. Gula. Al-waraku. Berikutnya. Apa? Belum sampai ya? Nah. Sudah belum kemarin ya? Sudah ya? Apa? Daun. Al-waraku artinya daun. Nah, al-waraku artinya daun. Baik, sekarang latihan nomor 2. Sudah, Pak Arif ya? Kemarin sudah? Apa? Kertas ya, kertas sama daun kurang lebih. Bisa kertas, bisa daun. Bisa kertas, bisa daun. Nah. Latihan yang kedua. Sebenarnya pada pelajaran yang ketiga ini kita mau melatih apa namanya lisan kita untuk membaca alif lam. Nah, alif lam itu ketika masuk ke dalam suatu kata ada yang dibaca, ada yang enggak dibaca. Nah, alif lam kalau masuk dalam suatu kata ada yang dibaca, ada yang enggak dibaca. Perhatikan pada contoh yang pertama, al baitu. Alif lamnya terbaca al baitu al. Sedangkan pada kata yang kedua an-najmu, alif lamnya enggak terbaca, langsung masuk ke huruf nun. An-najmu. An-najmu, alif lamnya enggak terbaca. Nah, yang di atas alif lamnya terbaca. Maka ini disebut dengan huruf-huruf qomariyah. Nah, sedangkan yang di bawah disebut dengan syamsiyah. Nah. Jadi dalam pembahasan yang ketiga ini, pelajaran yang ketiga ini adalah kita mengenal huruf-huruf yang disebut dengan huruf qomariyah dan juga huruf-huruf syamsiyah. Apa itu huruf-huruf qomariyah? Adalah huruf-huruf yang ketika kemasukan alif lam, maka alif lamnya terbaca al, al-baitu, al-masjidu, al-qalamu, al-maktabu, dan seterusnya. Sementara huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang ketika kemasukan alif lam, maka alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf tersebut. An-najmu. Nam. Contoh lagi seperti at-tajiru, bukan al-tajiru, bukan al-najmu. Susah kan kalau kita membaca al-najmu, butuh energi lagi. Al-tajiru. Nam. Al-dukanu kan sulit, langsung ke ad-dukanu. Ini disebut dengan huruf syamsiyah, huruf yang ketika kemasukan alif lam maka alif lamnya tidak terbaca, langsung masuk ke huruf tersebut. Bisa difahami? Al-qamariyah dan juga asy-syamsiyah. Nah, jadi pada latihan yang tadi itu, ini adalah membedakan antara huruf qamariyah dan juga syamsiyah. Kalau yang al-babu, qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah, karena alif lamnya terbaca. At-tajiru, qamariyah atau syamsiyah? Syamsiyah. An-najmu, qamariyah atau syamsiyah? Nah, syamsiyah. Al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, dan seterusnya. Patokannya adalah ketika dia kemasukan alif lam, itu alif lamnya dibaca, maka disebut dengan qamariyah. Naam, wa illam tuqra, fahiyah syamsiyah. Kalau alif lamnya tidak terbaca, maka disebut asy-syamsiyah. Naam. Ilahuna, wadih? Wadih? Wadih itu apa artinya? Wadih artinya jelas. Nah, itu dapat istilah baru ya. Naam. Wadih, jelas. Jawabannya wadih. Naam. Jelas? Wadih? Masyirah, wadih? Masyiru? Naam, wadih. Naam, atau yang semisalnya. Naam, naam. Ha. Bukan wadih. Ha, wadih. Jam berapa ya? Jam 5 ya? Sekarang perintah yang kedua. Latihan yang kedua, imla. Sekali lagi, kalau mendapatkan kata baru, dikasih harokat plus artinya. Imla. Imla. Isilah. Al-faragha. Al-faragha itu artinya tempat kosong atau titik-titik. Fima al-faragha. Imla al-faragha. Isilah titik-titik. Fima pada yali berikut ini. Bi itu artinya dengan. Wab'i, meletakkan atau mengisi. Kalimatin, kata. munasibatin, sesuai isilah titik-titik di bawah ini dengan mengisi kata yang sesuai. Bisa dipahami perintahnya? Nah, imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat kosong berikut ini dengan cara mengisi kata yang sesuai. Nah, yang pertama, titik-titik ini diisi dengan apa? Dari nah, satu-satu biar enggak rebutan. Nah, Mas Heru, tadi siapa? Sampai terakhir? Mas Ahmad sudah ya? Nah, Mas. Ya. Ya. Diulangi? Taib, alif lam enggak sama tanwin boleh ketemu enggak? Aiwa, at-tajiru ghaniyun. Kalau at-tajirun ghaniyun enggak boleh. Alif lam sama tanwin enggak boleh ketemu selama-lamanya. Taib, at-tajiru ghaniyun. Nah, jadi alif lam enggak boleh ketemu sama nah, tanwin. Harus hilang tanwinnya. At-tajiru ghaniyun. Nah. Taib, berikutnya. Ar-rajulu maridun. Itu tiga ya, sampingnya ke kiri ya. Nah, enggak apa. Berikutnya, Mas. Hulwun, titik-titik hulwun. Taib, as-sukkaru hulwun. Taib, ar-rabi yang keempat, Mas Dwi, Pak Dwi. Titik-titik ladhidun. Taib, al-khamis yang kelima. At-tufahu ladhidun. Yang kelima, tawilun. Pak Arif. At-tabibu tawilun. Artinya apa, Pak Arif? Tabib. Tabib artinya apa? Dokter. Dokter itu tinggi. Tawil artinya tinggi. At-tabibu tawilun. As-sadis, Pak Arsyad. Al-waladu qasirun. Ngisinya terserah lo ya. Jadi kita dapat sudah kosakata banyak tadi itu. Nah, diisi sesuai dengan nam kehendak kita. Misalnya al-ustadu ghaniyun, boleh. Al-ustadu hulwun, boleh. Al-ustadu tawilun, boleh. Nah, apalagi? Ya, maridun jangan. Nah, ya. Al-ustadu fakirun, nah, jangan juga. Nah. Al-ustadu nam qaribun, dekat. Nah, kita baca. Ana aqra' thumma antum taqra'una ba'di. Al-ustadu ghaniyun. Al-ustadu ghaniyun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Al-imamu maridun. Al-imamu. Imam sudah ada kan kemarin ya? Imam, imamnya sakit. Naam. Taib at-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Kalau diisi dengan al-ustad enggak cocok. Naam, al-ustadu ladzidun. Nah, enggak pas. Naam. Walaupun sama-sama dalnya enggak cocok. Al-ustadu ladzidun. Pokoknya sesuai dengan naam makna. Kalau maknanya enggak tepat jangan diisi. Naam. Taib al-at-tabibu tawilun. At-tabibu. Taib al-waladu qasirun. Al-waladu qasirun. Taib. Ini PR ya, masing-masing diisi. Nanti di rumah diisi dengan apa namanya? Kata yang sesuai. Sesuai dengan apa namanya? Tidak harus sama persis dengan contoh-contoh di atas, tidak. Tetapi sesuai dengan nam kreativitas antum masing-masing. Al-ustadu ghaniyun, al-ustadu hulun. Nah, jangan itu terus. Nah, itu sudah memang faktanya seperti itu, jadi enggak usah ditulis ulang. Nah. Baik, yang ketiga. Nah, yang ketiga latihannya lah ikhtar. Ini melandang waktunya ini. Nah, enggak apa, diskon. Sekali pertemuan dan enggak diulang lagi kan. Besok saya talfian lagi. Nah. Baik, yang ketiga ikhtar. Hah? Kalimat lah kata min dari. Jadi min itu artinya dari. Minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim. Min dari al-qa'imati, al-qa'imah. Artinya kolom. Pilihlah kata dari kolom alba. Di dalam bahasa Indonesia B, kolom B. Tunasibu yang cocok, yang sesuai. Al-kalimata kata allati yang. Jadi allati artinya yang. Fi di. Al-qa'imati kolom alif A. Jadi tugas kita adalah memilih kata yang ada di kolom B agar sesuai dengan kata yang ada di kolom A. Contohnya tadi itu. Misalnya kalau di kolom A ada tulisan al-ustadu, yang di kolom B ada tulisan jamilun, jamaladidun. Nah, Mas Farhad pilih mana antara jamilun sama ladidun? Nah, betul. Al-ustadu jamilun. Nah, dan seterusnya. Ini memilih kata-kata yang sesuai dari kolom A ke kolom B. Ini PR dikerjakan di rumah. Nah, insyaallah minggu depan akan dicocokkan. Yang dapat 6 10 insyaallah dapat hadiah. Nah, panitia yang tanggung jawab. Nah. Alhamdulillah insyaallah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ada? Mas Alan enggak tanya? Al-walad perempuan bisa juga. Nah, tapi seringnya nam apa namanya? Kalau untuk perempuan bintu, binti atau tiblah dan seterusnya. Nah. Insyaallah gitu. Yang lainnya? Enggak ada yang tanya nomor HP? Enggak ada ya. Nah, insyaallah. Ilauna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillah.